Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis dari bab inna kulla ma'rufin sadaqah, setiap ma'ruf adalah sadaqah. Pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Hindaman man yujib ma huwa al-ma'ruf. Hisham. Apa itu ma'ruf? Apa itu ma'ruf? Apa itu munkar? Tayyib. Qad dzakarna fi darsil madhi, sudah disebutkan pada pelajaran telah lalu apa itu ma'ruf. Nah, Adnan. Hat. Lebih jambih. Ha. Andak. Ha. Ammar. Naam. Kullu ma 'urifa husnuhu 'urfan wa syar'an. Ya. Setiap yang diketahui dia itu adalah sesuatu yang hasan, yang baik, baik secara syariat dan urfan atau akalan, secara akal atau secara syariat, itulah ma'ruf. Mungkar. Ma makna mungkar, Iban? Naam, barakallahu fikum. Segala sesuatu yang dianggap jelek, ya, secara syariat maupun secara akal, itulah mungkar. Tayyib. Ali ibn Ayyash. Ya. Ali ibn Ayyash. Aman yukmil? Arman? Ali bin Ayyash bin Muslim. Al-Alhani Abu Al-Hasan Al-Himsi. Naam. Apakah ada pembicaraan tentang beliau? Apakah ada jarh tentang Ali bin Ayyash? Tidak ada, ya, tidak ada kalam tentang beliau. Kemudian Muhammad ibnu Al-Munkadir atau dikenal dengan Ibnu Al-Munkadir. sini disebut Muhammad bin Munkadir. Man yukmil? Oman. Lihat. Muhammad bin Munkadir bin Abdullah Al-Qurashi. Naam. Baik. Mungkin sedikit tentang mahasin beliau, ya, tentang kebaikan yang dipersaksikan oleh para ulama tentang beliau. Had. Sedikit tentang apa yang sudah disampaikan tentang sirah dan biografi beliau, sesuatu yang mungkin bisa jadi ibrah, pelajaran. Had. Sampingnya, belakangnya, siapa namanya? Had. Belakangnya Oman. Had. Nyatet enggak? Nyatet. Penting ya. Penting. Ilmu itu harus ditandai ya. Al-ilmu muqayyad bil kitabah. Itu ditandai dengan tulisan. Setidak-tidaknya jika hafalan kita hilang, ada tulisan, bisa kita memurajaah kembali. Ya, namanya manusia. Ya, sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya, qad yadhhab hifdhu, pergi, hilang hafalannya. Terutama mereka-mereka yang yukhalit an-nas, berkumpul dengan banyak jenis manusia. Ya. Ya, penting ya, tidak lupa kita sering-sering mengingatkan, ditulis. Faedah apapun yang kita dapat, ditulis. Bahwasanya senjatanya talib ilm adalah pena. Sehingga salafuna saleh dahulu bukan tidak sah ketika pakaiannya tidak terkena tinta. Ya. Tidak sah ketika pakaiannya tidak terkena tinta. Hakadha. Ya. Senjata mereka adalah al-awraq, kertas-kertas dan juga pena. Ya, untuk menulis, mencatat maklumat ilmu, ya. Kemudian nah, insyaallah kita lanjut aja. Yang mau nyetor nanti insyaallah setelah azan. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Nu'man. Ya, kita masih berada pada bab setiap ma'ruf adalah sedekah. Dinilai sedekah fil ajr 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Abu Nu'man. Ya, Abu Nu'man gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nama beliau Muhammad bin Al-Fadl. Dikenal dengan Arim, Arim Muhammad bin Al-Fadl As-Sidusi. Ya. Beliau adalah imam thiqah, terpercaya. Ya. Namun banyak di antara para a'immah menyatakan hafalannya berubah pada akhir hayatnya. Maka riwayat-riwayat beliau banyak ditinggalkan pada akhir hayatnya. Ya. Dan banyak terjadi yang seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu terkadang akan pergi, hilang begitu saja. Ya. Maklumat yang kita dapat yang telah kita pelajari, yang telah kita ambil ini terkadang lupa atau bercampur dengan maklumat-maklumat yang lain, ya. Maka dikatakan beliau qad ikhtalat bi akhir umri, yaitu bercampur hafalannya. Ini dipersaksikan oleh banyak para a'immah. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan, diberikan kekokohan, diberikan kemudahan hati untuk bisa tetap menjaga maklumat ilmu yang telah kita dapatkan, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, hadis-hadis yang sudah disetorkan, baik hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad ataupun di dalam Bulughul Maram yang antum dapat, atau matan-matan Kitabut Tauhid atau Salasatul Usul yang sudah disetorkan, maka perlu sekali-kali untuk kita asah, ya, diingat-ingat, dibaca kembali, ya. Maka di sana pentingnya seorang penuntut ilmu mempunyai kitab, ya, mempunyai kitab. Ini tentang beliau Abu Nu'man ini pada akhir hayatnya ikhtalat. Dan ini disaksikan oleh guru, oleh murid beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah dan para a'immah yang lainnya. Wa illa beliau adalah seorang imam thiqah, terpercaya. Nah, tidak ditinggalkan kecuali pada masa-masa akhir hayat beliau rahimahullah karena banyak bercampur dengan yang lain. Qala haddatsani Mahdi bin Maimun. Beliau berkata, Abu Nu'man telah berkata kepadaku Mahdi bin Maimun. Ya, Mahdi bin Maimun Abu Yahya Al-Azdi. Abu Yahya Al-Azdi, Al-Azdi. Beliau adalah al-Imam al-Hafidh thiqah terpercaya. Ya. Qala an wasilin maula Abi Uyainah. Ya, demikian dikenal beliau, yaitu Mahdi, mengambil dari wasil maula Abi Uyainah. Demikian dikenal nama beliau, wasil bin Abi Uyainah Al-Azdi Al-Basri, ya. Beliau pun disebutkan oleh Imam Ibn Hibban termasuk perawi yang terpercaya. Namun sekali lagi, ya, sebagian yang lain mengetahui mungkin selain daripada yang diketahui oleh Imam Ibn Hibban, ya. Maka sebagian menyatakan laisa bil qawi, tidak kokoh beliau. Sebagian menyatakan beliau lemah hadisnya, ya, beliau lemah. Namun sebagian menganggap baik, ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam Al-Adab Al-Mufrad, walaupun asalnya ada di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ya, yang semakna dengan ini, ya. Qala an Yahya bin Aqil. Ya, beliau mengambil dari Yahya bin Aqil Al-Khuza'i. Beliau juga disebut thiqah oleh Ibn Hibban Al-Busti. Ya. Qala an Yahya bin Ya'mur. Dari Yahya bin Ya'mur. Ya. Yahya bin Ya'mur Al-Qaisi Al-Basri. Beliau juga thiqah terpercaya, murid daripada Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, mengambil banyak maklumat tentang bahasa dari Abu Al-Aswad. Qala an Abi Al-Aswad Ad-Dili, ya. Dari Abu Al-Aswad, ini gurunya Yahya bin Ya'mur, Abi Al-Aswad Ad-Dili, ya. Biasa juga disebut Ad-Du'ali. Dan nyebut ad-dili dal yang di fathah, ya kemudian ya-nya disukun dan lamnya di kasroh. Namun sebagian membaca dalnya di dhammah ad-duali, ya akadha. Masyhur ma'ruf ya, bagi yang pernah belajar nahwu maka nama beliau ini yang selalu disebut-sebut ya. Ada yang tahu apa yang telah beliau lakukan Abul Aswad Ad-Duali? Hah? Beliau ini semasa dengan Ali, bahkan dilahirkan pada masa-masa kenabian, namun tidak bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau disebut dengan, sebagai apa? Mukhadram, ya. Mukhadram, tidak bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Nama beliau adalah Zalim, Zalim bin Amr, ya. Zalim bin Amr. Ada yang menyatakan selain itu, ya. Allahu a'lam. Zalim bin Amr yang masyhur, beliau adalah Zalim bin Amr bin Sufyan. Beliau pun juga thiqah, terpercaya, la syakka fihi, tidak diragukan tentang kesiqahan beliau Abul Aswad Ad-Duali atau Ad-Dili. Dan beliau ini diketahui yang pertama kali ya berbicara tentang ilmu nahwu. Ya. Beliau diperintahkan oleh Ali radhiyallahu an untuk menertibkan ya, menertibkan bahasa Arab ya. Diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib meletakkan sesuatu di dalam bidang nahwu untuk menertibkan bahasa Arab. Sebabnya apa? Sebabnya bahwasanya mulai banyak lahan bahasa Arab yang diselewengkan bercampur dengan bahasa ajam, maka semakin berubahlah lughah, semakin berubahlah bahasa yang dulunya bahasa Arab itu adalah bahasa fushah. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Ya, bahasanya Quraisy. Itulah bahasa Arab aslinya. Hakadzal Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Namun dengan sekian perjalanan maka mulai masuk. Ya, tadi katakan para ulama. Ya, kapan mulai berubah itu? Ketika ajam mulai masuk ke wilayahnya mereka, orang-orang Arab, dan merubah semuanya. Mereka masukkan bid'ah ya. Bid'ah-bid'ah mereka masukkan. Ya, pemahaman-pemahaman falsafat dimasukkan Aristoteles dan yang lain sebagainya. Mulai diterjemahkan kitab-kitab dari Yunan ya. Maka pada saat itu mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan Ali pernah menyatakan kepada beliau dengan sebuah kalimat yang karenanya ilmu nahwu itu disebut nahwu ya. Kata Ali radhiyallahu an, ma ahsan hadha nahwa alladhi nahawta ya. Maka ini yang terbaik ya. Maksudnya nahwa di sini al-qasd, maksud yang baik yang datang darimu ya, yang kau maksudkan. Maka karena sebab itu diberi nama ilmu nahwu ya, diberi nama ilmu nahwu. Hakadha beliau yang pertama kali menertibkan apa itu rofa ya, yang ditandai dengan dhammah. Kemudian apa itu nasab, apa itu jar dan majrur, mana fa'il, mana maf'ul, maf'ul bihi, maf'uli ajlih dan seterusnya. Ya, ini adalah jasanya Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau lakukan sebagai pemberat amalan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang besar yang datang dari seorang Abu Al-Aswad, sehingga ilmu nahwu ini sampai hari ini la syak, ya, tidak diragukan lagi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, an-nahwu minad-din. Nahwu itu bagian daripada agama, ya. Faman arada an yadkhula bihadha ad-din, barang siapa yang ingin masuk kepada agama ini, fa alayhi bih, maka baginya untuk mempelajari ilmu nahwu, yaitu sebatas dia bisa meluruskan lisan, meluruskan pemahamannya terhadap apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga apa yang disampaikan di dalam sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, ala kulli hal. Nah, beliau, ya, Abu Al-Aswad ini terhitung sebagai para fuqaha. Terhitung sebagai para fuqaha yang memahami hukum-hukum Islam, dan beliau juga dikenal dan terhitung dari kalangan para syu'ara, mereka-mereka yang melantunkan syair-syair, ya. Karena terdapat pada syair-syair itu hikmah, oleh karenanya tidak dibuang di dalam Islam, ya. Syair-syair tidak dibuang karena keindahannya, karena terdapat padanya hikmah, maka digunakan tetap. Oleh karenanya di sana ditulis qasidah-qasidah nunia contohnya, ya. Kemudian kitab Jurmiyah pun juga di sana ditulis sebagai nazm, diibaratkan seperti qasidah di situ, ya, untuk mudah dihafal dan indah dilafadzkan. Ya, beliau termasuk ahlinya, dan beliau juga muhaddisin, terhitung di antara para muhaddisin. Naam. Beliau ini rahimahullah, Abu Al-Aswad Ad-Duali, wafat pada tahun 69, ya, 69 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di usianya 85 tahun. Dan insyaallah wafatnya beliau baik, ya. Wafatnya baik karena beliau wafat karena sebuah penyakit ta'un yang disebut dengan ta'un al-jarif, ya. Ta'un al-jarif. Kenapa disebut ta'un al-jarif? Karena jarif ini dari kata jarafa. Dia menyapu manusia, ya. Menyapu manusia saking dahsyatnya pada saat itu. Ya. Ta'un al-jarif ini terjadi di negeri Basrah, Irak, ya. Di zaman Khalifah Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Ya. Disapu manusia pada saat itu sehingga manusia pun atau penguasa secara umum pun kesulitan untuk memindahkan jenazah-jenazah yang meninggal karena sebab ta'un tersebut, karena banyaknya. Bahkan dikatakan pada saat itu, ya, dalam satu harinya mencapai 70 ribu orang yang meninggal. Luar biasa, ya. Kalau dibandingkan dengan wabah COVID-19 tidak ada apa-apanya. 70 ribu orang diketahui meninggal dalam setiap harinya pada ta'un tersebut. Termasuk di antara mereka adalah beliau Abu Al-Aswad Ad-Duali rahimahullah. Dan pada saat itu karena gentingnya tidak ada yang keluar untuk sholat ke masjid pun. Bahkan disebut-sebut di sana di masjid ini itu pun untuk sholat Jumat, ya, tidak sholat Jumat kecuali 7 orang disebutkan. Ya, karena memang betul-betul gentingnya. Ala kulli hal, ini beliau diwafatkan pada tahun tersebut. Qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, telah lalu ya, tentang beliau. Qala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur, telah pergi mereka-mereka ahlu ad-dusur bil ujur, maknanya mereka orang yang punya harta, mereka mendapatkan pahala yang lebih daripada kami. Ya, ini yang menyatakan adalah notabene-nya adalah orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan demikian karena terlalu baik orang-orang Ansar pada saat itu, pengorbanan mereka luar biasa. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan keluhan ini bukan karena hasad, ya. Sekali lagi bukan karena apa? Karena hasad. Namun keluhan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW, tama'an lil ajr, mengharapkan pahala yang lebih. Ya, karena mereka tidak mampu sebagaimana kaum Ansar yang mudah untuk memberi, mudah untuk membantu karena harta yang mereka miliki, karena uang yang mereka punya, karena kelapangan yang mereka ada pada saat itu. Ya, tidak demikian dengan kaum muhajirin yang mengawali lagi kehidupan mereka di Madinah. Ya. Zahaba ahlul dusur bil ujur. Kemudian mereka sebutkan, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, kami puas, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, ini yang tidak dimiliki oleh kaum muhajirin. Mereka bersedekah dengan fudul amwal mereka, tambahan-tambahan yang ada dari harta mereka. Ya, mereka punya kelebihan harta, maka mereka sedekahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sifatnya yang memberikan bisyarah kepada ahlul iman, beliau menyatakan, alaysa qad ja'alallah lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk kalian sedekahkan. Qala inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah, sesungguhnya pada setiap tasbih, yaitu ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah, dan juga tahmidah, yaitu ucapan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu sodakoh, mengandung padanya sodakoh. Ya, dalam riwayat lain ada tambahan, di kulli tahlilatin sodakoh, yaitu setiap tahlil, ucapan kalimat la ilaha illallah, itu terdapat apa? Terdapat sadaqah. Qala wa fi bud'i ahadikum sadaqah, yaitu ketika salah seorang dari kalian menggauli keluarganya, istri atau suaminya, itu pun juga dinilai sadaqah. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, fi syahwatihi sadaqah, apakah pada syahwat itu terdapat sadaqah ya Rasulullah? Qala law wudhi'a fil harami alaysa kana alayhi wizrun. Maka ini uslub Nabi SAW, beliau menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ya. Jika syahwat tersebut diletakkan pada yang haram, apakah ada padanya dosa? Fakadzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga ketiga syahwat tersebut diletakkan pada yang halal, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Ya, ala kulli hal, beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang bab yang beliau buat, yaitu setiap kebaikan itu adalah mengandung sedekah. Ya. Kemudian dalam hadis ini, artinya segi pendalilannya di sini disebutkan sekian jenis daripada amalan yang kata Rasulullah SAW kalian bisa bersedekah dengannya. Disebutkan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, takbir, tahmid, tahlil, ya. Itu semua adalah merupakan sedekah, ya. Walaupun pada akhirnya mereka pun kembali lagi, ya Rasulullah, bahwasanya mereka orang-orang kaya tadi, orang-orang yang cukup dari kalangan Ansar, mereka pun melakukan apa yang kami lakukan daripada tasbih, tahlil dan seterusnya. Maka Rasulullah pun menyatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini terdapat fawaid, di antaranya zahir setiap jenis daripada kebaikan itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat fadilah menyebutkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Alaihi wasallam. Begitu juga di sini, ya, dalam hadis ini terdapat apa yang seharusnya bagi seorang alim, seorang yang memiliki ilmu terhadap beberapa permasalahan yang tidak diketahui atau yang tertutupi bagi sebagian orang, hendaklah menyebutkan, ya, menyebutkan dalil-dalilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perkara ini tidak diketahui oleh kaum muhajirin, ya. Apa yang disebutkan Rasul, setiap tasbih, setiap tahmid, tahlil itu mengandung apa? Mengandung sedekah, ya, mengandung sedekah. Bahkan pada sebuah hubungan antara suami dan istri pun mengandung apa? Mengandung sedekah ketika diletakkan pada yang halal. Ya. Di sana ada tiga sisi, ya. Ada tiga apa? Tiga sisi. Ya, yang pertama sebabnya menjaga kesucian seorang laki-laki sehingga tidak terjerumus pada fahisyah. Ya. Yang kedua menjaga kesucian kaum wanita, yang dengan itu mereka pun dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di sana karena bisa menjadi sebab lahirnya keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang menghidupkan bumi ini. Dan biiznillah ketika mereka dididik dengan pendidikan yang baik, maka mereka pun jadi orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga faedahnya di sini. Kemudian di sini juga, ya, pada hadis ini terdapat bolehnya kita atau bahkan disyariatkan, ya, untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah memahami sesuatu dengan lisan Nabi SAW, dan contoh kita adalah Nabi SAW, yaitu membuat sebuah permisalan dengan sesuatu yang lain. Ya, mencontohkan dengan sesuatu yang lain. Dalam hadis ini ketika Rasulullah ditanya, apakah pada sebuah syahwat, ya artinya zahirnya urusan dunia, ya urusan dunia, di situ seseorang akan mendapatkan sedekah, nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mencontohkan la wudhi'a fil haram alaysa kana alaihi wizr. Ya, ini percontohan yang beliau gunakan sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan kita, dan secara tidak langsung kita diajak untuk berpikir. Ya, kita diajak untuk berpikir secara logis. Ketika diletakkan pada yang haram, seseorang mendapatkan dosa, berarti ketika diletakkan pada yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Demikian ya. Itu bolehnya kita menggunakan misal-misal dengan sesuatu yang lain. Bahkan ini ya adalah mungkin yang terbaik untuk memahamkan orang lain. Kemudian di sini juga dalam hadis ini terdapat fadilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bagaimana keadaan baik mereka adalah kaum Ansor yang ada di Madinah. Bahkan Allah turunkan ayat tentang mereka, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mendahulukan saudaranya, walaupun hakikatnya mereka butuh, tapi saudaranya yang didahulukan. Ini fadilah. Ya, fadilah kaum Ansor. Dan juga dari hadis ini terdapat fadilah mereka orang-orang Ansor dari sisi yang disebut oleh mereka kaum Muhajirin, bahwasanya ahlud dzur mereka mendapatkan pahala yang amat sangat banyak. Yang dimaksud adalah kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Kenapa? Mereka bersedekah, di sisi yang lain mereka beribadah sebagaimana kaum muslimin. Double mereka. Adapun Muhajirin atau keumuman masyakin dan fuqara, mereka tidak bisa untuk mengeluarkan sedikit harta ya sebagai sedekah. Maka terdapat fadilah kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Di dalam hadis ini mereka pun berusaha, mereka pun mempunyai tamak, mempunyai keinginan yang sangat untuk mendapatkan apa, kebaikan yang lebih, mendapatkan kebaikan yang lebih daripada pahala. Ya. Kemudian di sini juga ya, dalam hadis ini ya, terdapat masing-masingnya ada kebaikannya. Ini yang kaya ketika dia sadar dengan kekayaannya itu adalah titipan, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang miskin ya, sadar mereka miskin dengan tidak sombong, dengan tidak berhenti untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, baik itu tasbih, baik itu tahlil dan lain sebagainya, masing-masing dengan fadilahnya, dengan kebaikannya, dan sekaligus tidak tercela orang ketika dia menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Yang demikian itu fadlullah, keutamaan yang Allah berikan. Yu'tihi man yasha, ya yu'tihi man yasha. Dan itu semua mereka dapat tentunya dengan tagassub. Dengan apa? Dengan mereka bekerja, mencari nafkah, perjualan ini, perjualan itu, ya. Hakadha. Begitu juga di sini dalam hadis ini terdapat istighna bil halal, yaitu kita mencukupkan dengan sesuatu yang halal. Mencukupkan dengan sesuatu yang halal, baik itu harta ataupun kaitannya dengan syahwat, ya. kaitannya dengan syahwat. Selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah babu imatatil adza. Kita telah keluar dari bab sebelumnya dan memasuki bab baru, yaitu bab menyingkirkan gangguan, ya. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ini adalah amalan yang mulia, yaitu menyingkirkan atau membuang sebuah gangguan yang mengganggu. Nah, sifatnya umum, ya. Gangguan ini sifatnya umum, segala sesuatu yang mengganggu Bani Adam, baik itu batu, baik itu duri, baik itu apa saja, ban, tongkat, atau mungkin kita, kendaraan kita, ya. Subhanallah, zaman sekarang banyak di antara kita yang kurang peduli meletakkan kendaraannya di tengah jalan, mengganggu jalan orang lain, ya. Maka itu adalah termasuk adhiyah, termasuk gangguan. Dan di antara keimanan adalah seseorang menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut. Qala haddatsana Abu Asim, ya. Telah berkata kepada kami Abu Asim, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, amma beliau adalah Dhahhak bin Makhlad Al-Basri, ya, Al-Syaibani, yaitu maula Bani Syaiban, ya. Thiqah, beliau terpercaya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Qala an Aban bin Sam'ah, dari Aban bin Sam'ah, Aban bin Sam'ah Al-Ansari, thiqah, terpercaya. Beliau juga sebagaimana pada hadis sebelumnya, yaitu keadaan dari beberapa rawi yang ikhtalat, ya, yang bercampur hafalannya, beliau Aban bin Sam'ah Al-Ansari pada akhir umurnya. Qala an Abi Al-Wazi' Jabir, dari Abu Al-Wazi' Jabir, yaitu Jabir bin Amr Ar-Rasibi, ya. Jabir bin Amr Ar-Rasibi, para ulama pun berselisih tentang beliau. Ada yang menyatakan thiqah, ya. Sebagian lagi menyatakan ya bolehlah, artinya makbul, bisa diterima hadisnya, ya. Ini Wazi', Abu Wazi'. Qala an Abi Barzah, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, tunjukkan aku pada sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga. Maka Rasulullah SAW menyatakan, amitil adha an tariqin nas, singkirkan gangguan dari jalan manusia. Ya, hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih, bahkan di dalam sahihain, ya, dari sahabat Abu Hurairah yang semakna, walaupun sedikit berbeda. Rasulullah SAW berbicara tentang iman, kata beliau, bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain disebutkan sittun, bid'un wa sittuna syu'bah, ya, ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ini paling tinggi daripada keimanan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ya. Asalnya hadis ini sahih, ya. Adapun dalam riwayat yang lain di sana ada tambahan, amitil adza an tariqin nas fa innahu laka sadaqah, karena sesungguhnya itu bagimu dinilai apa? Dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat dalil daripada bab zahir Rasulullah meminta sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah amalan yang dapat memasukkan ke surga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini adalah merupakan adab ya yang diajarkan oleh sebaik-baik manusia ya. Untuk kita contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Beliau adalah contoh qudwah kita. Dan apa yang beliau sampaikan adalah sebagai pegangan kita. Ya, wajib untuk beriman, menerima apa yang diberitakan. Ya, maka ini diperhatikan ya. Karena banyak di antara kita yang kurang perhatian, bahkan sebagian kita menyengaja untuk membuat sebuah gangguan yang ada di jalan. Ya, menyengaja bahkan ya, bukan tidak sengaja, disengaja mengganggu temannya, tercela dalam Islam untuk mengganggu orang lain. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bi hadzal qadar. Sudah masuk waktu isya. Ba'da al-adhan insyaallah di setorkan hafalan hadis yang telah lalu. Fadhal adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Yang hafal fadhal angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Taib, dimulai dari Adnan. Bismillah. Sudah satu aja. Baik, barakallahu fiik. Fadhal Arman. Fadhal Hisham. Satu aja. Baik. Jazakallah khair. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab inna kullu ma'rufin shadaqatun. Haddatsana Ali bin Abi Ayyash, qala haddatsana Abu Ghassan, qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة وقالوا فإن لم يجد قال فليأتمنوا بيديه qalu fa in lam yastati fa aw lam yaf'al qalu fa yu'in qala hajatil malhuf fayu'inu dal hajatil malhuf qalu fa in lam yaf'al qala fa ya'muru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa in lam yaf'al qala fayumsiku 'anil sharri fa innahu lahu sadaqatun barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.